Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-18 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, pengakuan suci dari mereka, dari pengakuan bahwa mereka adalah makhluk yang utama dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintainya. Anak-anak di sini bukan anak-anak sungguhan, karena itu bukan dari keyakinan mereka. Tapi abnaullah yang dimaksud adalah orang-orang yang dikhususkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang didekatkan dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak dengan orang tua adalah orang yang diistimewakan, orang yang diutamakan, orang yang dikhususkan. Bagaimana perlakuan seorang ayah terhadap anaknya? Dan bukan anak sungguhan, karena itu bukan keyakinan mereka. Mereka tidak yakin bahwa mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang mereka yakini sebagai anak Allah, yakni Isa bin Maryam. Isa Ibnu Maryam, cuma itu yang mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Selainnya ya sama seperti manusia. Cuma mereka mengatakan abnaullahi di sini adalah orang-orang yang diistimewakan. Yakni kami orang Nasara, orang Yahudi adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibba'uhu, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan sepihak. Barakallahu fiik. Pengakuan sepihak yang mereka akui dan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku. Baik. Tapi yang jadi permasalahan, apakah kita diakui atau tidak? Ah, ini permasalahannya. Orang-orang Yahudi dan orang Nasara, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ngaku bahwa mereka adalah orang-orang yang diistimewakan, dikhususkan, dicintai, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abnaullahi wa ahibba'uhu. Kami adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya abna, bukan abna sungguhan. Karena ini bukan bagian dari keyakinan mereka sesungguhnya, kecuali pada Isa. Yang mereka yakini bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, orang yang ngaku Yahudi atau ngaku Nasrani, yang mereka ngaku bahwa mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang yang dicintai, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka, kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Nah, terus kenapa kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kalian di dunia sebelum hari akhirat? Jadi malapetaka menimpa kalian, ujian dan cobaan, musibah tetap menimpa kalian, azab menimpa kalian. Falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau kalian memang mengaku orang-orang yang istimewa, orang-orang yang menjadi pilihan, orang-orang yang dicintai. Falima yu'adzibukum bidzunubikum? Kenapa Allah mengadab kalian? Dan sejarah mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa diperangi, direndahkan dan dihinakan oleh umat-umat yang lainnya ketika mereka meninggalkan ajaran agama mereka. Barakallahu fikum. Janji bahwa Allah SWT memuliakan satu kaum, meninggikan derajat mereka, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya. Kaidah ini berlaku min qadimiz zaman, dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Baik, berlaku al-'adlu wal fadlu. Barakallahu fikum, untuk semua umat manusia. Al-'adlu wal fadlu. Siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan yang dia dapatkan. Siapa yang melakukan kejelekan, kejelekan yang dia dapatkan. Itulah kaidah yang tidak akan pernah berubah. Barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar pengakuan-pengakuan, la ma yanfa'. Tidak ada manfaatnya pengakuan-pengakuan. Yang bermanfaat adalah pembuktian. Pembuktian. Sekedar mengaku tapi tidak diakui, tidak ada manfaatnya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum? Kenapa kok kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kalian? Sampaikan kepada mereka, tanya mereka wahai Rasul. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kalian ini wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, manusia sama seperti ciptaan Allah yang lainnya, manusia yang lainnya. Baik. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Berlaku untuk setiap manusia. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki ketika dia tobat. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengadab siapapun yang Allah kehendaki ketika dia berbuat maksiat. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Bukan suku, bukan ras yang menjadikan orang mulia. Bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak duit, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang katanya dia keturunan darah biru. Baik. Bukan, tapi yang menjadi ukuran adalah takwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ukuran dicintai tidaknya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamin wa la ajami ala arabi illa bittaqwa. At-taqwa hahuna. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab, dan tidak ada keutamaan non Arab di atas orang Arab kecuali takwa. At-taqwa hahuna, takwa ini ada di dalam dada ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Manusia siapa yang paling bagus? Manusia siapa yang paling baik? Kata para sahabat bertanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atqahum lillah." Manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia yang paling baik. Barakallahu fiik. Hendaknya ini menjadi barometer kita dalam menilai, sebagaimana adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala dan penilaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa takwa itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ras. Subhanallah. Bukan suku. Bukan strata sosial. Karena dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya semuanya kompleks luar biasa. Ada orang merdekanya, ada budaknya, ada orang kulit putihnya, ada orang kulit hitamnya, ada orang Arabnya dan ada orang non-Arabnya. Barakallahu fikum. Orang-orang merdeka banyak, budak juga banyak yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, orang kulit putihnya dan orang kulit hitamnya juga. Barakallahu fikum. Sukunya juga berbeda antara satu dengan yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falima yu'adzibukum bidzunubikum? Bal antum basyarum mimman khalaq." Kalian bukan orang istimewa. Keistimewaan itu ada pada ketakwaan. Bal antum basyarum mimman khalaq, bahkan kalian adalah bashar, manusia seperti ciptaan Allah yang lainnya dari kalangan manusia. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki dan mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kembali. Barakallahu fiik. Jadi inti dari pembahasan kita di ayat yang ke-18 ini adalah bukan pengakuan. Baik. Tapi apakah kita diakui atau tidak? Baik. Pengakuan cinta, apalagi di zaman ini, di bulan-bulan ini. Baik. Orang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan mereka bahwa inilah ungkapan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita katakan bahwa itu bukan ungkapan yang syar'i. Barakallahu fikum. Bukan begitu mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan ajarannya. Barakallahu fikum. Melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Senantiasa bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa kita memang sangat cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Terkhusus di setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kata Rasulullah, "Aktsiru 'alayya minas salati fihi." Perbanyak kalian melakukan salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Perbanyak. Dari 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Barakallahu fikum. Perbanyak pokoknya. Ibtidaiyan ini mulai dari diri kita sendiri, dalam artian bukan suatu karena ada sebab, seperti keluar masuk masjid kita kan pakai salawat. Seperti kalau kita mau tasyahud, kita tasyahud kita kan pakai salawat. Seperti kita hendak berdoa juga pakai salawat. Barakallahu fikum. Di kunut kita juga pakai salawat. Ini bagus karena memang ini perintah. Tapi yang diinginkan di sini adalah salawat ibtidaiyah. Salawat begitu saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat. Silakan salawat. Perbanyak salawat. Namanya salawat ibtidaiyah, bukan karena ada satu sebab tertentu seperti kita sebutkan tadi. Tapi salawat, silakan salawat. Barakallahu fikum. Banyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyak salawat. Terkhusus di hari Jumat. Keutamaannya tetap kembali kepada kita. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang salawat untuk aku satu kali, maka Allah bersalawatnya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Subhanallah. Baik. Kita akan mendapatkan berbagai macam keberkahan, berbagai macam keutamaan dari salawat yang kita ucapkan. Inilah wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Semakin banyak salawat, semakin rasa cinta itu tumbuh untuk Nabi kita Muhammad alaihi salam. Allah, silakan coba. Barakallahu fikum. Semakin banyak anda bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta anda kepada beliau alaihi salatu wasallam. Akid. Semakin cinta, rasa itu akan tumbuh dengan sendirinya. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Ini satu ayat ini, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.